Yahya pasal 7. Mangka ijo, male mi puang isa anguririk ki tanah Galilea. Ciami pole lako tanah Yudea. Sanga ia to pekamberan to Yahudi jio nangabang molalan madong lambunui. Ia jo waktu madoi mo to pengramean to Yahudi di sanga pengramean pondok daun. Ia mo jo nakua to sile to nangkuani. Salai mi te tanah Galilea. Mupole mo sa tanah Yudea. Nakita toi to tonturu ko to tanda mejangaran mupogau. Teda ya nabunianan ni tau to apa napogau ke maduangi mento kesenan. Jadi, ia kempogau ko tanda mejangaran pangapikitan roko kalemu lako to Buddha. Ya mo namang kada susi joto siletona sangamoi ia teda toda nakatapai. Nakua puang isang kwan ni. Teeda panadete i wattungku. Ia ke kamu sininna wattu wa adingasan mini imale. Teeda apa na pusaba te elino langkabaci kamu. Apa ia ke aku nakabaci mo? Nasaba tuliku kuanni kumua gajak panggaukanna. Jolomo kamu male lako jo pangramean. Teeda kula male sanga teeda panadete i wattungku. Susi mi jo kadanna puang isa lako siletona. Natorro pa ia jo tanah Galilea. Ia to nalaba mo to sila ito na malela ko pangramean. Maneri undi puang isa, apateda na isin itaw. Paday masain na diyo pangramean, na angataruhi pekamberan to Yahudi na kuwa. Umbo Mireya. Buda taon curita abunibangi, den tom paumeloy na kuwa. Tomeloy ya. Den to tom pautang meloy na kuwa. Teda na tomelo, tom palosala to Buda. Apa teda tahu baranim pau itu tonganna sanga malaja ila ko pekamberan to Yahudi. Ia to na pirang-pirang allo mo jo pangramean. Male mi puang isa la korante bola puang Allah Taala na mangajahi. Si jangaran mi to pekamberan to Yahudi na mangkada kumua. Siapa rina gajah maca ia te tahu na teda na masikola. Mebali mi puang isa na kuah. Ia te'e pengajaran kuwajaran kamu. Pengajaran polejo mai puang Allah Ta'ala to suana tangia pengajaranku. Ia keden tau maduang turu pakeloran na puang Allah Ta'ala. Lana isen kumua pole umbor te'e pengajaranku. Lana isen kumua pole jora kamai puang Allah Ta'ala. Ia rika pengajaranku aku. Na ia totom pengajaran ia kamacanna. Ia maton nangaran raka dipujian kalena. Apa ia toto nangaran ka dipujian toto suai? Ia mo to maruruh penawa, to teeda na manguraga. Mangka mo kamu naben Nabi Musa to atoran na puang Allah Ta'ala to na anu. Apa teeda bang kamu nturu ijo o atoran na? Capari milambuno na. Mebali mi toto Buddha na kuwa. Ah, to natamai ki setang, indera lambuno ki. Na kuwa omo puang isang kuwa ni. Manek mesa ratanda mejangaran kupugauk to na allo katorroan ami si jangaran mo. Napat tantu mo Nabi Musa kumua parallu misun na ngasan to anak kami. Sitongan na ia jo atoran teeda na polejo may Nabi Musa. Apa polejo ramai to jolota to na teeda panajaji Nabi Musa. Namas sunna ato o kamu ki allo katorroan ni. Ami kuwa dangji mitengkai atoran na Nabi Musa. Ya ke susi ijo o japari mikagallina. Kempa malagah nak mesa atau ke allo katoruan. Dangge na yamanda to nakita matammi miraata, apala mangraata kamu situru katonganan. Batu pira-pira toto Yerusalem mangkada kumua. Tangiar kade toto dia ngabang na dibuno. Teda bang mo kada na buni ju olona to Buddha. Na teda bang ape kamberan ta umpe bali. Na isentongan miraka kumua, ia mo raja mangpasalama. Apa ia kerati to raja mang pasalama? Moi mesa tau te dan nisin ni kumua to pole umbar ia. Na ia te tau taisen to nani ratu. Ia to namang ngajahi puang isa jorante bola puang Allah Ta'ala. Na andongi gamaranna na kuwa. Mi pikiri kumua mi isen inda na ate'e. Na to pole umbo na. Apa ia to karatuangku te dan na elohku? Apa naswana puang Allah Ta'ala to sipato di katapai na yamo te eda mi isen ni. Kuisen aku nasabak to polejona mai kalena na yamo swana ratu. Ia jo watu den tau pada nangalala lanjokkoi Apa mo imesa tahu teda baranin jokoi, sabab teda panadete watunna. Apa muda to'o tahu matappa ala kupong isa na kuah. Manasa kumua nang raja mang pasalama iya. Sangala bibuda tanda mejangaran na pugau na iya to tau lain. Nasading ito parisi ito to budan curita membuni puang isa. Ia mojo na mesa kada sola kapala imang. Suai to batu tira-tira pang jagana bola puang ala ta'ala lanjokkoi. Ia jo watu na kuah puang isa ala koto buda. Singgaat umur na teeda mo tasola, sangala pole mo lako totoswana ratu. Lami angah na, apa teeda mikule nampak na, nasaba teeda mikule ratu lako tokunii. Sipang kada-kada ijo pekamberan to Yahudi na kuah. Lama le umbori kaya te tau, teeda mo tawaring stamon ni? Lama le rika lako to Yahudi, to terrojo tangga-tanggana to Yunani, na ajahi to Yunani jio. Apa rabat tuanan na tekada na pau kumua lamianga na apa teda mikule nampa na nasaba teda mikule ratu la kotokuni iya to na allo capa na mojo pangramean pondok daun ya to mo allo kaminang parallu kedemi puang isa mangkada ante matonggoi gamaranna na kua ya to mawakke la ratu ilako aku na mangiso iya to matappa lako aku. La susi ito diuki lan sura Allah Ta'ala kumua, lanani ilolong wai katuan. Ia to nasanga wai katuan, ia motoroh Allah Ta'ala, to lana tarima to matappa lako kalena. Ia jawatu ia toroh Allah Ta'ala, teda pana dipangben, nasaba teda pana diangka to puang isa de suruga. Uda tau sadingi jo kadanna puang isa, naden to kumua. Ya to ngamote to nabi nasanga puang Allah Ta'ala to naanu laratu. Dento to kumua. Ya mote raja mang pasalama. Apa dento pa to kumua? Oh te dan ala pole lamai tanah Galilea to raja mang pasalama. Sabab jukilan surah Allah Ta'ala kumua. Ya to raja mang pasalama bati na raja Daud. Na to dijajian jio kota Betlehem. To kota na to raja Daud. Susi mijo nasi pekai mi to buda to puang isa. Batu pira-pira to tau ma doang jokoi. Apa moi mesa tau te eda barani. Ia to pang jagana bola puang Allah Ta'ala. To nasua kapala imang sola to parisin joko puang isa. Pole mi nakutanai nakua. Ya parina te eda misolani puang isa jomai. Bebali mi nakua. Teda ki jokoi, sangat teda pa kisaring mesa tau susi macana mangkada. Nakua toto parisi. Napalau salah toda mora kamu ka? Teda ya tope kamberanta, ba tuto parisi matapak lako kalena. Apa iya te to budang katapai, nasabak teda na iseni to atoranna Nabi Musa, la ditampaki miaropu. Den mesa to parisi jio disanga Nikodemus. Koden mo na ratu bongi lako puang isa. Mangkada ilako padan na to parisi na kua. Situru atoranta, teda tawading sesa tau. Keteda pita sadingi, yari kataisen nito apa na pugau. Bebali mi jo solana na kua. To Galilea toda rokoka. Lamu paresa ito sura Allah Ta'ala. Mwiseni kumua teda ya nabi polelan maitana Galilea. Mangkai jo to pada polemi laku bolana.